الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خانفتيني عزكم الله. صلاح pada pertemuan malam hari kita telah menerangkan sejarah munculnya Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan As-Salafiyun, dengan dakwah salafiyahnya. Maka insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini akan kita baca keterangan dari muallif wafaqahullah tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ciri-ciri Ahlul Bid'ah, dan insyaallah kita terangkan pula, kita baca pula mihnah ujian dengan kecintaan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya kitab lihat di halaman 17-18. قال وفقه الله: علامة أهل السنة، من ذري أهل السنة والجماعة السلفيون. disebutkan oleh para ulama pembahasan tentang ciri-ciri أهل السنة، ciri-ciri السلفيون، supaya kaum muslimin bisa melihat dengan jelas, dengan gamblang, melalui ciri-ciri tadi, siapa sungguhnya Ahlus Sunnah yang betul-betul mereka itu adalah Ahlul Haq yang membawa bendera kebenaran sepanjang zaman, sepanjang masa, di setiap tempat. Dan siapa pula orang-orang yang hanya mengaku sebagai Ahlus Sunnah, mengaku sebagai Salafiyun, padahal mereka itu sungguhnya tidak demikian. Dan tanda-tanda ini qonafidina azabullah zahiratun fadiyah, sangat nampak dan sangat jelas, sehingga dengan mudah kaum muslimin akan menilai dia sebagai seorang sunni salafi dan dia bukan sunni salafi. Di antaranya disebutkan di sini ala beliau wafaqahullah menukil ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ini disebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari. Qala Al-Barbahari rahimahullah ta'ala: Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairata wa Anas bin Malik wa Usayd bin Hubair fa'alam annahu sahibu sunnati insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hubair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dari kalangan para sahabat, maka ketahuilah bahwasanya dia ialah sahibu sunnati insyaallah, dia adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ini ciri-ciri yang pertama ahlu sunnah, yaitu mencintai para sahabat, mencintai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan hubban syar'iyyah, dengan kecintaan yang syar'i, mencintai mereka dikarenakan mereka adalah ansarus sunnah, mereka ialah pembela-pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang pilihan terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyampaikan amanah risalah agama ini kepada kaum muslimin seluruhnya. Ini ciri-ciri seorang sunni salafi. Kecintaan kepada para sahabat. Dan nanti kalau bicara azakumullah sangat nampak. Kalau seorang itu cinta kepada seorang sahabat yang jalil atau kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka dia akan menyebut mereka, menyebut para sahabat dengan sebutan yang indah, dengan sebutan yang baik, dan terus akan keluar dari mulut-mulut seorang sunni tadi at-tarabbi, akan senantiasa mendoakan riba untuk mereka radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, disebut dengan ucapan-ucapan yang sangat indah, disebut namanya dengan penghormatan. Itu seorang sunni tadi. Dan ini khonajidina azakumullah, ciri-ciri seperti ini tidak ada pada seorang hizbi, tidak ada pada seorang syi'i, tidak ada pada seorang rafidhi. Kalau mereka yang namanya syi'ah, yang namanya rafidhah, walaupun mereka bertameng dengan kecintaan kepada sebagian para sahabat, namun sungguhnya mereka ialah orang-orang yang mengkafirkan mayoritas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rafidhah. Mereka mengkafirkan Abu Hurairah, mereka mengkafirkan Aisyah, mereka mencaci maki Abu Bakar Siddiq, mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula ciri-ciri seperti ini pada Madinah azakumullah. Tidak ada pada seorang khawarij, tidak ada pada seorang khariji, para pemberontak penguasa, gerakan reaksioner yang ada sekarang ini ataupun yang dulu. Dikatakan termasuk ciri-cirinya khawarij ialah mereka membunuh para sahabat, membunuh ahli Islam, yaqtuluna ahli Islam wa yaj'aluna ahli al-awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan kaum musyrikin. Itu seorang khawarij. Mereka dengan beraninya sampai menumpahkan darahnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian pula yang berikutnya membunuh Al-Khalifah Ar-Rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tanpahkan dengan terang-terangan mereka membunuh salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kaum musyrikin. Kalau enggak salah yang namanya Abdullah bin Qubbah bin Arq. Dibelah perutnya. Dipenggal lehernya. Tatkala beliau radhiyallahu anhu melewati mereka orang-orang Khawarij. Dibunuh oleh orang Khawarij. Dan tatkala ada orang-orang Nasara, orang-orang kufar melewati mereka dimaafkan, disuruh lewat. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awsan. Ini ciri-ciri seorang sunni salafi ialah mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka memahami betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Naam, mereka memahami perkara seperti itu. Dan ini ikhwan fillah azakumullah dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku i'tiqad mereka, dalam buku-buku usul, prinsip-prinsip agama mereka. Disebutkan tentang bagaimana mauqif sikap seorang muslim terhadap para sahabat. Diperintahkan untuk ihtiram, menghormati mereka. Diperintahkan untuk ta'zim, memuliakan mereka dengan ta'zim syar'i, dengan pemuliaan yang syar'i. Diperintahkan untuk mencintai mereka dengan cinta yang syar'i pula. Dimasukkan dalam buku i'tiqad. Dan melihat dalam pembahasan kitab secara usul i'tiqad al-sunnah al-lalika'i al-syari'ah al-ajuri al-sunnah al-marwazi al-sunnah al-khalal al-sunnah Abdullah bin Ahmad al-Hanbal al-sunnah karangan Imam Ahmad sendiri al-sunnah al-barbahari al-tawhid ibn Khuzaimah al-iman ibn Mandah al-tawhid ibn Mandah. Ini seluruh kitab-kitab para ulama al-sunnah dulu maupun sekarang itu memuat prinsip yang satu ini, mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam rangka untuk menyelisih orang-orang hazziyin, menyelisih ashabul ahwa'i wal bid'ah, di mana mereka tidak mau mencintai para sahabat. Itu dulu. Demikian pula yang sekarang-sekarang ini, ikhwan fillah, para jendil-jendil pangker tua yang dulu itu, yang sudah mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kamu perhatikan pada mereka, ada pada mereka yang namanya kebencian kepada salaf, ada pada mereka yang namanya kebencian kepada para sahabat. Sebut saja orang semacam Said Qutb yang dibangga-banggakan oleh takfiriyun jamaah takfir, yang dibangga-banggakan oleh jamaah jihad, yang dibanggakan oleh khawarij zaman sekarang ini, yang dibanggakan oleh sururiyun, yang dibanggakan oleh qutbiyun. Mereka yang namanya Said Qutb ini karena fitnah azakumullah terkenal dengan yang namanya sabtu salaf, meminta cimaki salafun salih. Dan secara khusus yang dia caci maki ialah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Naam. Terlalu banyak di kalangan mereka yang seperti itu. Ini ciri yang pertama, mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aun wa yurdu Ubayd wa Abdullah ibn Idris al-Awdi wa Sya'bi ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ وهل بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزيد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. نجد أمريكوسنا. Dan ini khairan betina azakumullah, ciri-ciri yang amat sangat nampak para seorang sunni salafi. Kecintaan kepada para ulama'nya, mencintai sunnah, mencintai ahlu sunnah, dan mencintai para ulama ahlu sunnah. Lihat ini. Kata beliau, apabila yang kau melihat ada seseorang yang mencintai Ayyub Sikhtiyani, Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Awdi, Al-Sya'fi, Malik bin Mughwal, Yazid bin Zuraik, Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari, Wahab bin Jarir, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Zaid bin Qudamah. Maka ketahuilah bahwasanya dia ialah sahibu sunnah, seorang sunni, seorang ahli sunnah, seorang salafi. Dan apabila kau melihat seorang yang mencintai Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr, dan yang selain mereka, dan dia menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang baik, sebutan-sebutan yang sangat indah, dan dia berpendapat dengan pendapat-pendapat mereka, maka ketahuilah orang ini adalah sahibu sunnah, seorang ahli sunnah wal jamaah. Ini ciri khas yang amat sangat nampak pada seorang sunni salafi, mencintai sunnah, mencintai ahli sunnah, dan mencintai para ulama ahli sunnah di sepanjang zaman, di sepanjang masa, di setiap tempat. Dimulai dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mencintai para sahabat, terus generasi yang setelahnya, para tabi'in, para tabi'in, terus generasi para ulama, generasi demi generasi, di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap waktu mereka mencintai para ulama'nya, mereka mencintai para ulama ahli hadis, para ulama ahli sunnati wal jamaah, generasi demi generasi. Dan secara khusus yang mereka cintai ialah para ulama yang betul-betul sangat kepal dalam mendakwakan sunnahnya. Yang disebutkan di sini sama beliau rahimahullah, Al-Imam Al-Bazahari rahimahullah, ialah para ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, yang ma'ruf dengan salafiyahnya, yang ma'ruf dengan dakwahnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam Al-Sya'fi, orang semacam Ayyub Al-Sikhtiyari, orang semacam Muhammad bin Salamah, orang semacam Muhammad bin Zaid, orang semacam Imam Malik, Zaid bin Qudamah, dan yang lain-lainnya, orang semacam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka ialah tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh ahli sunnah. Maka para siapa yang mencintai mereka, maka dia adalah seorang sunni salafi. Kalau kau melihat ada orang yang mencintai mereka semua, maka dia adalah seorang sunni salafi. Diterangkan pula oleh Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis tentang ciri-ciri Al-Sunnah wal Jama'ah ini. Disebutkan di sini di halaman 112-113. tentang ciri-ciri Ahlussunnah. Bagaimana disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah al-Barbahari. Kita baca keterangan dari beliau. Alamat Ahlussunnah, ciri-ciri Ahlussunnah. Kata beliau rahimahullah, wa ihda alamat Ahlussunnah, salah satu dari ciri-ciri Ahlussunnah ialah hubbuhum li'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha, kecintaan mereka kepada para imam sunnah, para ulama ahli sunnah, para pembela-pembela sunnah, dan orang-orang yang mencintai sunnah. Wa bughdhuhum li'immatil bid'ah, kebencian mereka kepada tokoh-tokoh bid'ah, alladzina yad'una ilan nar, yang menyeru kaum muslimin ke neraka jahannam. Wa yatulluna ashabahum ala daril bawar, dan yang menunjukkan pengikut-pengikut mereka kepada negeri kehancuran, yaitu neraka jahannam. Wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bi hubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati-hati ahli sunnah dan memberi cahaya kepada hati ahli sunnah untuk mencintai para ulama sunnah, para ulama ahli sunnah, sebagai keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya, akhbarana al-Hakim Abu Abdul al-Hafiz, haddathana Muhammad ibn Ibrahim bin Fadl al-Muzakki, qala haddathana Ahmad ibn Salama, qala qara alayna Abu Raja Qutayb ibn Sa'id kitab al-iman lah, kitab al-iman lah, fakana fi akhirih. Ini disebutkan dari sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Salama, dia mengatakan Abu Raja, ini Qutayb ibn Sa'id al-Wadaribi, seorang imam besar al-Sunnah, dia termasuk gurunya Imam Muslim rahimahullah. Dia mengatakan Abu Raja Qutayb bin Sa'id pernah membacakan kepada kita kitab al-iman sinatiyah. Fakana fi akhirih, disebutkan pada akhirnya, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn Mubarak wa Abu al-Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Ibrahim bin Mahdi fa'alam annahu sahibu sunnah. Ini pada akhirnya disebutkan. Kalau kau melihat ada seorang yang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Syu'bah, Abdullah bin Mubarak, Abu al-Ahwas, Salam bin Sulaim, Syarik al-Qadi, Waqi' bin Jarrah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Syarik Abdurrahman bin Mahdi, maka ketahuilah orang yang adalah sahibu sunnah, seorang ahli sunnah. Qala Ahmad bin Salam rahimahullah, berkata si Ahmad bin Salam tadi, qala haqqu bi khatti tahta, maka saya sertakan pula nama-nama lain selain mereka tadi dengan tulisanku sendiri di bawah ucapan Qutaibah tadi. Jadi membawakan ucapan Qutaibah Sa'id, di bawahnya dia tulis sendiri dengan tulisan tangan dia, dia sertakan nama-nama lain selain mereka. Disebutkan diri nama beliau ialah Yahya bin Yahya Al-Laidi, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Kata dia, falamman kahina ila hadal mawbi, tatkala kami selesai menulis sampai pada poin ini, menyebutkan Ishaq bin Rahawai, nabara ilayna ahlu Naisabur, orang-orang Naisabur melihat kita, nengok dulu. Waqal, ha'ula'il qawmi ta'asabuna li Yahya bin Yahya. Dia mengatakan orang-orang itu ta'asab, fanatik kepada Yahya bin Yahya Laisi. Fakulna lah, maka ini berkata kepada dia, kepada Qutaib bin Sa'id, ya Abu Raja, ma Yahya bin Yahya, wa ya Abu Raja, siapa orang ini, Yahya bin Yahya ini? Kata dia, rajulun salih imamul muslimin, wa Ishaq bin Ibrahim imam, wa Ahmad bin Hanbal indi akbar, man sammaituhum kulluhum. Adapun Yahya bin Laitsi, dia seorang laki-laki yang salih, imam kaum muslimin. Sementara Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawai, seorang imam. Sementara Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu lebih besar menurut saya dari seluruh orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ini lebih mulia di mata saya dibandingkan dengan seluruh orang yang saya sebutkan tadi, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian katanya Ahmad bin Salam tadi, wa anal haqqu fi ha'ula'i alladhina dzakara Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fa huwa sahibu sunnah min a'immati ahli al-hadits alladzina bihim yaqtasun وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعتون. Kemudian saya ceritakan pula selain nama-nama tadi, orang-orang yang disebutkan oleh Qutb bin Sa'id, barang siapa yang mencintai mereka maka dia termasuk sahibus sunnah. Nama-nama dari kalangan para ulama ahlul hadis yang dengan mereka lah kita meniru, menjadikan sebagai uswahnya, dengan sunnah mereka lah kita mengambil, dan termasuk jumlah mereka, golongan mereka, pengikut mereka, dia disertakan, disertakan. Wafitibahim asharahum yajiduna jama'atan akharin, dan dalam upaya mengikuti jalankan mereka lah, mereka mendapati para ulama yang lainnya sama seperti mereka. Ini sekarang disebutkan sama beliau Alhamdulillah rahimahullah, orang-orang lain, para ulama lain, nama-nama lain yang termasuk ashabul hadis, barang siapa yang mencintai mereka maka dia sahibus sunnah, dan sebaliknya barang siapa yang membenci mereka maka dia sahibul hawa. Disebutkan sini di antaranya ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Mutallibi Al-Imam Imam Syafi'i rahimahullah. Dan orang-orang yang sebelum Imam Syafi'i seperti Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri, Al-Sha'abi, Al-Taymi, dan yang lain-lainnya. Dan yang setelah Imam Syafi'i, semacam Al-Laysh bin Sa'ad, Al-Misri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah Hilali, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Yunus bin Ubayd, Ayyub al-Sikhtiyani, Ibn Aun, dan yang setelah Al-Zahri. Kemudian setelah mereka lagi, seperti Yazid bin Harun al-Wasiti, Abdul Razak bin Hammam al-Sun'ani, Jarid Abdul Hanif, Al-Babdi, dan yang selevel dengan mereka. Yang selama mereka lagi setelah itu, Muhammad bin Yahya Zuhli, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Abu Zur'ah, Abu Hatim, anaknya, Nabi Hatim, Muhammad bin Muslim bin Wara al-Raji, Muhammad bin Asal Mafusi, Uthman bin Sa'al al-Jarini, Muhammad bin Sa'ad bin Khuzaimah, yang dikenal dengan Imam, Imam Al-A'imah, dan juga Imam Ya'qub, Abu Ya'qub Ishaq Al-Busti, Al-Hanun Sufiyat Al-Fasawi. Kemudian sebutkan pula nama-nama lain yang selain mereka, yang selevel dengan mereka, sampai pada zamannya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Mereka inilah para tokoh-tokoh sunnah, para ulama ahli sunnah. Para siapa yang mencintai mereka maka dia sahibu sunnah, maka dia sebagai seorang sunni salafi, dan sebaliknya para siapa yang membenci mereka maka dia termasuk seorang hizbi. Ini keterangan dari Al-Tabuni rahimahullahu ta'ala, meneruskan dari keterangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lihat keterangan dari muallif wafakahullah. Ini untuk zamannya dahulu ya ikhwan. Sekarang untuk zamannya sekarang ini bagaimana? Kita lihat. Qultu, saya katakan, katanya Jamal bin Farihan al-Haridi yang menulis ini. Qultu, saya katakan. وإذا رأيت الرجل اليوم يحب علماء هذه البلاد وغيرها المتمسكين بالسنة على منهج السلف الصالح وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. Ini untuk sekarang ini. Kalau kau melihat seseorang sekarang ini yang mencintai para ulama negeri ini, negeri mana? Negeri Suudiyah, dari orang Saudi. Kalau kau melihat seorang di zaman sekarang ini yang mencintai para ulama negeri ini, para ulama Saudiyah dan para ulama negeri-negeri yang lainnya yang masih berpegang teguh dengan as-sunnah di atas manhaj salafus saleh, dan dia berpendapat dengan pendapatnya mereka, fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaAllah, maka ketahuilah bahwasanya dia ialah ahlus sunnati wal jamaah. Naam, sehingga tinggal disebutkan saja siapa para ulama ahlus sunnah yang dari Suudiyah dan negeri-negeri yang lainnya, yang di Mesir, yang di Yaman, yang di Syam, dan yang lain-lain. Maka perlu dibawakan pula keterangan dari ulama, dari orang sekarang pula, kitab yang mungkin ma'ruf di kalangan kalian, kitab yang bernama Salus Suyuh Walakinnah, pedang terhunus kepada ahli bid'ah. Disebutkan di sini nama-namanya, nama-nama para ulama zaman sekarang ini. Barang siapa yang mencintai mereka maka dia seorang sunni salafi, dan barang siapa yang membenci mereka maka dia seorang hizbi. Tadi membawakan keterangan dari Imam Al-Qabuni yang saya bawakan tadi, pengarang Salus Suyuh yang bernama Syafi'i bin Salafiq Al-Qasimi, di halamannya ke-88 di akhir dia mengatakan qultu, saya katakan, wa naqulu aidha, dan saya katakan pula untuk melengkapi keterangan di atas, anna man hatta ulama ana fi hadha az-zaman, para siapa yang mencintai para ulama-ulama kami di zaman sekarang ini, ahlul hadis wa sunnah, para ulama ahlul hadis, para ulama ahlul sunnah, wa rafa'a manzilatahum, dan yang meninggikan derajat mereka, wa hasa 'ala mujalasatihim wal iltifati hawlihim fa huwa sahibu sunnah, dan barang siapa yang menganjurkan kaum muslimin untuk bermajlis dengan mereka, mengambil ilmu mereka, dan yang mengurumuni mereka, maka dia termasuk sahibu sunnah. Wa man hadzara minhum wa abghadahum wa wasafahum bi awsafin munaffirah fa huwa sahibul bid'ah, dan sebaliknya barang siapa yang mentahzir mereka, memperingatkan umat dari mereka, membenci mereka atau mensifati mereka dengan sifat-sifat yang membuat orang lari dari mereka, maka dia termasuk sahibul bid'ah, sahib din. Karena ta'ana bihim ta'anun bid-din wa sunnah wa tahdhir minhum tahdhirun bid-din wa sunnah, dikarenakan mencaci maki mereka itu sama dengan mencaci maki agama dan sunnah ini, mentahdhir mereka sama dengan mentahdhir agama dan sunnah ini. Siapa mereka tuh, ikhwan? Kata dia, fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu asy-syekh Abdul Aziz bin Baz, wa asy-syekh Abdul Aziz al-Syekh, wa asy-syekh Abdullah al-Ghadian, wa asy-syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani, wa asy-syekh Ahmad al-Tawajiri, wa asy-syekh Saleh Fauzan, wa asy-syekh Muhammad bin Salah al-Faymin, wa asy-syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, wa asy-syekh Saleh Sadlan, wa asy-syekh Ali Nasir al-Faqihi, والشيخ محمد بن الجاني والشيخ عبد المجيد العباس والشيخ صلى العبود والشيخ حمد الأنصاري والشيخ صلى الحجان والشيخ صلى الأفرم والشيخ صلى الصحيني والشيخ عبد الله بن جبريل إلا هذا، أما هذا صار حزبيا الآن، والشيخ صلى الشيخ والشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ صلى الحربي والشيخ عبد الله بن زاحل والشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي وغيرهم من علمائنا ومشائخنا وطلبة العلم ودعاة السلفيين في هذا البلد أو في سائر العالم الإسلامي، فاعلم أنه صحيح السنة. وإذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء ويصفهم بأوصاف منفرة، فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا في الرجل قال انظروا لي الصورة من جنة الشيخ بن باز Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau sekarang ini sebagai mufti Mamlakat Saudiyah halian sekarang ini, Syekh bin Baz bin rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Ghadian, Syekh Muhammad Nasir bin Al-Bani rahimahullah, Syekh Hamid Tawajiri rahimahullah, Syekh Dala Fawzan hafizahullah, Syekh Uthaymin rahimahullah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Mazhari. Wabil khusus ada salah khusus yang mencintai seorang Syekh bin Baz, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syifah, Syekh Dalil al-Sadlan, Syekh Ali al-Faqihi, Syekh Muhammad al-Jani, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, Syekh Salih al-Abud, Muhammad al-Ansari, Salih al-Hijan, Salih al-Azram, Salih al-Suhaini. Amma Syekh Abdullah bin Jibril wafaqahullah fasara hizbiyan al-an, dia sekarang termasuk dalam barisannya hizbiyin. Dan saya baca sendiri suatu diaman fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dengan sarih beliau mengatakan rajulun hizbi, ini orang hizbi, ya ikhwan. Dan beliau di sini menulis kitab ini dulu di awal-awal munculnya fitnah sururiyah di Saudiyah dan di tempat-tempat yang lainnya, sehingga masih dimasukkan Syekh Abdul bin Jibrin tadi. Amal ad dicoret. Syekh Salah al-Syekh, Syekh Abdul Qara'awi, Syekh Abdul bin Mani' wa Syekh Salih Harbi. Syekh Salih Harbi fa nabidina jazakumullah seorang sunni salafi, Syekh salafi insyaAllah. Dan beliau sekarang ini fa nabidina jazakumullah akan mulai ada sedikit janjalan-janjalan yang sedikit aneh-aneh pada beliau. Wafaqahullah. Dan beliau banyak dinasihati oleh Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan beliau yang menimbulkan sedikit kegoncangan, sedikit khawwah, sedikit keributan di kalangan salafiyin di sana. Dan juga secara khusus Syekh Farid Harbi wassafahullah, beliau memiliki ucapan-ucapan yang menunjukkan ucapan-ucapan yang terkesan merendahkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, sehingga dengan terpaksa pula masyaikhul Yaman di antaranya Syekh Naih Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala wara'ah menulis beberapa poin-poin perkara berkaitan dengan Syekh Farid Harbi ini wassafahullahu ta'ala wa sabda khutah. Nah, di antaranya banyak poin-poinnya yang saya bawa selebarannya dari Yaman, tapi tidak saya bawa ke sini. Ini saya bawa ke Indonesia, ada di rumah saya tentang Syekh Farid Harbi ini. Dan juga Rasail beberapa mazama-mazama dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala kira memberikan nasihat kepada Syekh Farid Harbi. Nasihat yang halus dan agak kasar juga waktu itu, nasihatnya agak tingkat-tingkat begitu dikarenakan mungkin sedikit fitnah yang menyebar di kalangan ikhwah ketika itu. Tapi saya belum dengar para masyaikh mengeluarkan dia dari syair salafiyah atau mengatakan dia sebagai salafi. Nah, dan juga Syekh Abdullah bin Zahid, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudaydi, Al-Hudaydi sang qari itu ya kan. Ammal qari halahu, kalau yang ahli qiraah ada Hudaydi orangnya. Ada lagi yang lain. Hudaydi ada orangnya, seorang Sunni salafi. Dia seorang muhib, orang yang sangat mencintai Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafah. Ada Al-Hudaydi ada. Dia seorang imam Masjid Madinah. Imam Masjid Madinah. Dan beliau termasuk seorang da'i salafi, seorang syekhun salafi. Sebagai seorang ahli qari, ahli qiraah, imam Masjid Madinah, dia seorang da'i, bahkan seorang syekh salafi di Madinah. Dan beliau termasuk orang yang keras dalam sekali tablah wa iwal tidak perang-perangan itu. Kalau ada yang tidak beres, langsung naik mimbar. Itu khabar dari ikhwah yang dari Madinah. Langsung naik mimbar, langsung disikap itu. Yang SDIN, yang ini, tidak perlu. Tidak, dikarenakan beliau memiliki sikap yang demikian. Sempat begitu, beberapa kali beliau harus mundur dari keimaman milik Nabawi. Beliau tidak peduli, yang penting beliau menerangkan inilah al-haq, inilah yang namanya da'aw salafiyah, yang ini yang namanya sunnah. Diterangkan sama beliau, walaupun terpaksa harus mundur dari keimaman. Dikisikan, sementara begitu. Dari pemerintah, seorang dia ketika itu, tapi beliau tidak peduli. Nah, ada hadis. Nah, qiraahnya mujawwadah. Kemudian seorang salafi, seorang sunni, enak mendengarkan qiraahnya itu. Jadi mendengar qiraahnya itu sudah mujawwadah. Plus kita mendengarkannya itu mencintai beliau sebagai seorang sunni salafi. Ada pun yang lainnya, cuma laku saja yang mereka utamakan. Allah Taala. Kata-kata begini, dan yang selain mereka, dari para ulama kita, masyaikh kita, para talabatul ilm, para da'i-da'i salafi di negeri ini, dan di seluruh negeri Islam yang lainnya. Para siapa yang mencintai mereka semua, ketahuilah maka dia seorang sunni salafi. Dan apabila kau melihat seorang yang membenci mereka, atau yang mensifati mereka dengan sifat-sifat yang membenci orang lain, ketahuilah maka dia seorang sunni. Ada yang disebutkan sama beliau, wafakahullah, ialah para ulama suwadiyah. Dan selalu disebutkan semalam para ulama masyaikhul Yaman Syekh Muqbil bin Hadi dan juga murid-muridnya, kemudian masyaikhul Madinah disebutkan di sini semacam Syekh Ubad al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, kemudian Syekh Ahmad al-Najmi, Syekh Zaid al-Madkhali, para ulama yang lainnya seperti yang disebutkan tadi. Barang siapa yang mencintai mereka maka dia seorang sahibu sunnah, barang siapa yang membenci mereka maka dia termasuk seorang hizbi sahibu hawa. Naam. Jangan jangan muda ya khanami kina azakumullah. Sudah menilai seorang itu sunni, seorang itu salafi. Jangan kecintaan dia kepada sunnah. Saya ahlu sunnah dan para ulama ahlu sunnah. Wabil khusus. Sekarang kita bahas insyaAllah dalam pembahasan berikutnya al-mihnah. Wabil khusus, ialah para ulama yang sangat betul dalam menerangkan sunnah Rasulullah SAW. Dan sangat betul dalam menerangkan, membongkar hizbi-hizbi yang ada. Barang siapa yang mencintai orang semacam ini, maka dia seorang sunni salafi. Dan sebaliknya, barang siapa yang membenci orang seperti ini, maka dia seorang hizbi. Ada bawa. Ini seorang jadi ciri seorang sunni tadi. Ya kalau di sana bikin aja kemulah kalau kau melihat seorang yang mengaku sebagai sunnah, mengaku sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni. Kemudian dia merendahkan seorang Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Enggak kamu menyatakan apa ini seorang alim sultah. Ini seorang alim penjelas penguasa Saudi. Ini apa? Menunjukkan kebencian dia kepada para masyarakat. Salah ini. Gampang. Ngecirinya gampang. Gitu. Hah? Apa? Alim dia terangkan tadi malam itu. Orang-orang yang tidak suka dengan para masyarakat. Menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang sangat jahat. Menunjukkan bahwasanya mereka ialah seorang suci. Dan yang ini termasuk ekonomi dinasihatullah, termasuk ciri khasnya sururiyah. Sururiyah yang muncul di akhir-akhir ini. Mereka membenci, sangat membenci para ulama al-sunnah, membenci para ulama al-hadis, dan mereka menjunjung tinggi para ulama al-bid'ah, para ulama yang menyimpang dari syariat mustaqim. Kamu lihat bagaimana tatkala fitnahnya Abdurrahman Abdul Khalid. Dia dengan sangat benci. Dia dengan sangat luar biasa. Memberi sifat-sifat yang sangat jelek kepada para ulama al-sunnah. Para ulama al-hadis. Disebut ala dia sebagai ulama hayat wal-nifat. Disebut sama dia ulama yang hanya ngerti tembok-tembok maktabah. Ulama yang tidak ngerti syukul wakil. Ulama yang mengerti kenyataan umat yang ada. Ulama yang diam, bukan ulama harakah. Bukan ulama yang bergerak harakah-harakah. Ada yang misalnya dijuluki sebagai ulama sultah. Ulama penjahat penguasa. Wailahir. Itu termasuk di antara ciri khasnya sururiyah, qudbiyah, ikhwaniyah, tablighiyah, dan juga yang lain-lainnya. Mereka membenci para ulama ahli sunnah di hadal asr. Naam. Sehingga dengan mudah. Fana fitina azakumullah. Antum mengetahui siapa seorang salafi dan siapa seorang hizbi. Nanti akan kita bahas untuk lebih menerangkan masalah ini, nama salah mihnah. Saya yakin insyaAllah. Sifat yang berikutnya. Wa qala al-Barbahari ayyidha. Al-Barbahari juga menyatakan. Wa man arafa ma taraka ashabul bid'ah minas sunnah. Barang siapa yang mengetahui sunnah yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, oleh pelaku-pelaku bid'ah, wa ma faraqu fi sunnah yang mereka tinggalkan, yang mereka meninggalkannya, menyisihinya, fatamassaka fi, kemudian dia berpegang teguh dengan sunnah tadi yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah tadi, bahwa sahibu sunnah, maka dia adalah sahibu sunnah seorang sunni, wa sahibu jamaah, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, wa haqiqun ay yustaba, dia layak untuk diikuti, wa an yu'an, wa an yuhfaz, layak untuk dibela, ditolong, dipelihara. Wa huwa mimman awsa bihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah mewasiatkan tentang sunnah wal jamaah menurut beliau di sini rahimahullah taala. Ini ciri khas yang berikutnya seorang sunni salafi, yaitu yang namanya seorang sunni, yang namanya seorang salafi itu mutamassik di sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya sunnah-sunnah yang ditentang oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, khususnya sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh mereka, itu dipegangi sama dia, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, didakwahkan kepada dakwah yang benar kepada masyarakatnya, itu yang namanya seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi. Naam. Misalkan di zaman ini misalkan santer, sangat santer misalkan fitnah bekerja, banyak kemudian ala hijriyin, kemudian memfitnah, menuduh para ulama al-sunnah dengan murjiah, mereka ialah murjiah. Jiri-jiri sekarang sunni salafi ialah menerangkan kepada umat siapa itu murjiah, menerangkan kepada umat bagaimana prinsip al-sunnah dan perkara iman. Iman ialah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman lalu sunnah. Untuk mengkonter pemikiran-pemikiran mereka yang menuduh para ulama al-sunnah sebagai murji'ah. Ada lagi kemudian yang menuduh para ulama al-sunnah atau menuduh al-sunnah di bawah jamaah salafiyin qadianiyah anti jihad. Orang ini anti jihad qadianiyah ada. Jatuh, terangkan kepada umat bahwasanya yang namanya seorang sunni salafi itu tidak anti jihad. Tentunya jihad yang syar'i ya ikhwan, bukan jihad ikhwani. Nah, bukan jihad ikhwani yang kayak kemarin. Nah, tapi jihad salafi. Terangkan bagaimana keutamaan-keutamaan berjihad fi sabilillah. Terangkan bagaimana sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berjihad fi sabilillah melawan orang kufar. Diterangkan jihad yang syar'i, demikian persyaratannya. Diterangkan ini jihad yang hazbi, ini jihad yang ikhwani. Wah. Itu yang namanya seorang sunni salafi. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan dalam ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka membenci para ulama ahli sunnah, kita mencintai mereka. Mereka membenci salafun salih, kita mencintai mereka. Mereka potong jenggot. Ada masalah-masalah ikhwani ada. Yang bunglon itu, kalau jenggotan, jenggotan. Nggak pakai jenggot, pakai jenggot. Kita pelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelihara jenggot. Dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditinggalkan dalam mereka. Orang-orang Syiah anti yang namanya mengusap tuh, mengusap apa namanya sepatu. Kita selidiki mereka, kita amalkan sunnah Rasulullah ini. Kalau dalam keadaan musafir, kita menggunakan sepatu dengan cara-cara disebutkan oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku mereka. Kita usap sepatu tadi dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Rasulullah dan menyelidiki orang Syiah tadi. Wajar. Kalau misalkan mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah kemudian masuk dalam partai At-Tahazzubat, masuk dalam partai PKS, Khalil Muflisin, masuk pada partai-partai yang lainnya, diselisihi oleh Al-Sunnah, diselisihi oleh seorang Salafi, oleh seorang Sunni anti partai, menerangkan kepada umat bahwasanya Islam ini menyerukan kepada kaum muslimin untuk ukhuwah Islamiyah, bersatu di atas Islam yang benar, bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan tanpa adanya fanatisme kegolongan, fanatisme kelompok, fanatisme partai atau yang lain-lainnya. Diterangkan ayatnya, terangkan hadisnya yang menerangkan tentang larangan berpartai. Diselidiki mereka. Diamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membentuk ukhuwah Islamiyah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelidiki ashabul ahwa'i wal bid'ah yang senang berpartai. Sekarang ini kalau kamu lihat, senang mereka dengan partai itu. Khususnya untuk ikhwaniyah, bungloniyah ada. Memang tujuan mereka ialah untuk mendapatkan kursi di parlemen. Rebutan kursi. Kursi banyak. Tidak rebutan, tidak percaya kursi. Naam. Itu yang mereka inginkan. Sehingga mereka dengan semangatnya, apa namanya, mendirikan yang namanya PKS-nya. Semakin senang, tatkala presidennya naik dalam jajaran pemerintahan Indonesia Raya. Dulunya, teriak-teriak loh mereka itu. Kita akan berupaya mengamalkan sunnah Rasul. Kita akan berupaya untuk melaksanakan hukum syariat Islam di muka Indonesia, di bumi Indonesia ini. Teriak-teriak. Lepas waktu kampanyenya, teriak-teriak demikian. Pas jadi ketua MPR-nya. Siapa bilang? Saya itu apa namanya berusaha untuk mengamalkan syariat. Siapa bilang? Al-Muhim. Lihat saja nanti. Wajar. Sehingga seluruh yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan, yang diselisihi oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka seorang ciri-ciri seorang sunni salafi ialah mengamalkan sunnah tadi. Berpegang teguh dengannya, mendakwahkannya, mengilmuinya. Hadza huwa. Ini seorang sunni salafi. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Wabil khusus, secara khususnya ialah sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Naam. Wajar. Misalkan, termasuk ciri khasnya hajjijin di zaman sekarang ini ialah mereka terjangkiti penyakit masyarakat dalam tanda petik pergaulan bebas. bergaul dengan siapa saja, khususnya yang banyak dananya. Khususnya banyak dananya. Hadza termasuk ciri khas hizbiyyin di zaman sekarang ini, ikhwanul fillah, jazakumullah. Bergabung dengan jumiyah-jumiyah hizbiyyah. Jumiyah Haramain, jumiyah Ihdath Al-Kuwait, jumiyah Darul Bir, jumiyah Ighathah, Tamam, jumiyah yang namanya Safwah, jumiyah jumiyah lainnya. Termasuk ciri khasnya hizbiyyin di zaman sekarang ini ialah demikian. Terkena yang namanya pergaulan bebas dalam tanah petik tadi, dalam rangka untuk mengeruk dana sebanyak-banyaknya. Dan kantongnya tebel, wotengnya gede, dan tambah lemu, biar tambah gemuk begitu. Dengan alasan tanpa syarat ini, tanpa syarat itu, dalam keadaan mereka yang pernah dipinya azabullah, langsung tercengkram oleh hizbiyah jumiyah tadi. Oleh hizbiyah jumiyah tadi. Akhirnya mereka pun mencintai kaum muslimin dikarenakan jumiyah tadi. Mereka membenci kaum muslimin dikarenakan jumiyah tadi. Akhirnya mereka pun menjadi da'i-da'i jumiyah tadi. Dikenal dengan da'i Al-Qur'an. Dikenal dengan da'i Haramain. Dikenal dengan da'i Darul Fir. Dikenal dengan da'i Al-Qur'an. Wah, saya. Nah. Maka yang namanya seorang sunni salafi harus menyelisihi mereka. Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki pergaulan yang baik, bukan pergaulan bebas. Al-wala wal faraj dijaga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anti yang namanya hizbiyah, anti yang namanya jumiyah hizbiyah seperti itu. Tidak nerima sumbangan-sumbangan dana dari jumiyah-jumiyah hizbiyah tadi. Walaupun mereka di awalnya menyatakan sama cara ambil saja, ambil saja. Itu awalnya ya sih. Awalnya kamu dikasih apa namanya apem. Itu anak kecil dulu senang yang namanya apem. Kalau dikasih apem, senang anak kecil. Wah, senang kasih banyak apa dikasih apem. Masya Allah makan. Enak apemnya. Dikasih lagi yang diajakan harinya. Mengasihnya apemnya. Oh iya mau, enak pak apemnya pak. Nah, dia kasih lagi apemnya berikutnya. Dimakan itu tambah enak ya apemnya ya. Mari kasih. Oh, jahat ini bapaknya. Kemarin ngasih apem saya sekali dua kali jelas saya nggak dikasih. Gimana ini? Wah, ada syaratnya deh. Apa? Kalau mau apem, ya harus begini. Ya harus begini, ya harus begini. Oh, begitu ya. Tuh, apemnya enak ya. Akhirnya, ya sih kayak beli dalam rangka untuk mendapatkan apem tadi itu, ya akhirnya tertangkap dengan perangkap-perangkap hizbiyah mereka. Wah, ada yang lain-lainnya itu kalau kamu perhatikan. Awalnya demikian, hanya memberikan sumbangan-sumbangan dana yang ada. Dana untuk masjid ya akhi, dana untuk membuat masjid, dana untuk membuat ma'had, membuat pesantren, dana untuk bikin Islamic Center. Kasih nama-nama yang bagus. Islamic Center Bumbas, Islamic Center, apalagi Syekh Al-Bani, Islamic Center, Syekh Utsaimin. Alasan dengan nama-nama para ulama sunnah. Kasih nama seperti itu. Tak kasih dana nanti. Tanah cara, tenang aja. Tanah cara. Oh gitu ya. Allah dapat dana. Iya kalau cuma 1.000-2.000, dananya jutaan. Tahu-tahu diambil diunggari dana 500 miliar. Allah Akbar. Wah ini sih aneh. Oh tanah cara ya. Benar tanah cara ini. Wah ini dia deh. Kita bikin aja yang namanya masjid, kita bikin aja yang namanya ma'had, sama syarat dibikin yang namanya ma'had, dibikin yang namanya masjid, dibikin yang namanya Islamic Center bin Bas tadi, atau bin Ufaymin tadi, atau Al-Bani tadi. Nah, merasakan nikmatnya sumbangan dana dari mereka. Dikasihlah sudah yang berikutnya. Saya tuh kayaknya kamu kurang dananya itu. Saya segitu aja. Oh iya tak, ini tak kasih lagi, mau tak? Ya betul lah masyarakat. Iya kan masyarakat, masyarakat ya, masyarakat dikasih lagi. Di hujan hujan lagi. Bukan hujan air, air kedinginan. Ini hujan fulus. Dikasih hujan fulus ada. Wah senang tahu war. Wah jelajahan dia. Ya dia jelajahan seperti itu tambah kenyang. Luar biasa. Akhirnya wah baik juga orang ini ya. Nah, akhirnya pada suatu hari tatkala orang-orang yang ngaji di acara tadi menyatakan, ya si masjid Anda itu perlu dimakmurkan. Ya saya perlu dimakmurkan. Bagaimana itu? Kita perlu adakan yang namanya Dhafuro. Hah? Jangan, kamu jangan khawatir. Saya yang ngaji sana. Kamu cuma menyiapkan tempat saja. Nanti akan saya datangkan para masyaih. Para masyaih. Nah, dari masyaih-masyaih yang terkenal. Para masyaih dari Saudi. Oh iya, dari Saudi. Masya Allah. Wah, kita ini bakal makmur dengan para masyaih Saudi. Hah? Gak ngerti apa saya tadi itu. Jajaknya yang datang Muhammad Khalaf. Allah Musta'an. Yang datang Muhammad Khalaf suruh rihada. Allah Musta'an. Akhirnya dibikin yang namanya Dhawroh tadi. Hah? Terus, berlangsung terus, mulai. Dikit demi sedikit. Dicengkram. Sama yang namanya Jum'iyah Hijriyah tadi. Akhirnya, ya repot. Aduh ini. Sebenarnya enggak baik ini sudah ini. Sudah mulai melanggar peraturan tanpa saat. Ini berbicara keadaan. Harus mengadakan Dhawroh yang datang Muhammad Khalaf. Gimana ya? Enak ya? Apa namanya caranya itu? Enak ya namanya apemnya itu? Gimana lagi? Ya sudah ini kan yang penting kita kan gak ikut-ikut. Yang penting kita kan cuma mengadakan acaranya saja. Nah sudah yang penting mereka yang bertanggung jawab. Yang penting kita mendapatkan dananya aja udah begini-begini. Sipas-sipas dengan yang namanya rupiah Indonesia. Kalau pun dengan dolar Amerika. Atau dengan dinar Kuwait atau yang semisalnya. Asik. Gitu. Bisa itu urusannya mereka. Allah minta. Hada wal waqi ya ikhwan. Ini yang kenyataannya terjadi zaman sekarang ini. Hah? Ciri khas hizbiyyah terperangkap pada Jum'iyah Hizbiyyah seperti tadi. Sehingga mereka akhirnya berwala mencintai kaum muslimin dengan dasar Jum'iyah tadi. Dia membenci kaum muslimin dengan dasar Jum'iyah tadi. Sehingga setiap orang yang berupaya untuk mengkonter Jum'iyah tadi, ada bukan jalazi. Hati-hati kamu dari dia. Naam. Allah Musta'an. Maka yang namanya salafi sunni salafi. Memang yang namanya ahlu sunnah ya kawan. Sepanjang zaman, sepanjang masa. Fuqara wal masakin. Mereka itu orang-orang kiri. Bukan orang-orang tuki. Mereka itu orang fuqara wal masakin. Orang-orang yang enggak punya. Ahlu sunnah wa jama'id. Dikarenakan dakwah mereka. Dakwah salafiyah, dakwah islamiyah yang murni. Hanya berupaya untuk mendakwakan Islam dengan benar kepada kaum muslimin, berkorban dengan jiwa mereka, dengan raga mereka, dengan harta benda mereka, dengan tujuan mereka, dengan ilmu mereka, dengan waktu mereka, murni ya ikhwan. Tidak mau yang namanya dijerat oleh yang namanya hizbiyah tadi. Naam. Sehingga diwanti-wanti khalaqina azakumullah untuk di zaman sekarang ini. Diwanti-wanti yang namanya jum'iyah seperti itu. Diketahui bahwasanya para masyaikh, para ulama al-sunnah di hadal asr, mereka semua berteriak-teriak sana kemari, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan kaum mukminin, as-salafiyin, untuk berhati-hati dari jumia tadi, penyandang-penyandang sana tadi itu, jumia khairiyah menurut mereka, hati-hati dari mereka, dikarenakan untuk yang disebutkan tadi, di Al-Turas, Haramain, Darul Bir, Safwah, dan yang lain-lainnya, laisat minhum salafiyah. Tidak ada pada mereka yang namanya salafiyah. Mereka ialah hizbiyah. Bahkan teramat sangat sering. Kalau kalian berangkat ke Yaman nanti insyaAllah. Teramat sangat sering para masyaikhul Yaman. Lebih khusus. Syekhuna al-Hajuri. Saya tidak ketemu sama si Mokdil. Syekhuna al-Hajuri. Teramat sering. Dia sampai berteriak-teriak sampai habis suaranya. Memperingatkan kaum muslimin salafiyin. Dari bahaya jumia tadi. Dia sampai kemudian dia apa namanya pukul-pukul kursi menantang apa namanya hizbiyyin tadi untuk mendatangkan yang namanya jum'iyah salafiyah menurut mereka. Ada ya ikhwan kita ini, tidak ada yang namanya jum'iyah salafiyah model-model mereka itu. Kulluhum hizbiyyun, jum'iyah hizbiyyah. Wah tak begini-gini. Kalau saya kau sudah marah, lantang suaranya, dipukul kursinya. Naam. Nantang dia, tahajjah, saya tantang siapa saja untuk mendatangkan yang namanya jum'iyah salafiyah. Nah, semuanya adalah hizbiyah. Maka tidak boleh bagi seorang salafi untuk berkecimpung dengan mereka, walaupun hanya dengan semata-mata dana, walaupun dengan tanpa syarat, dikarenakan ikhwan yang namanya ihsan, kebaikan seseorang itu membekas dalam hati. Kita biasanya yang namanya manusia itu merasa ingin balas budi. Minimalnya ya ikhwan, kalau kita sudah mendapatkan apa namanya sumbangan-sumbangan dana seperti itu yang banyak seperti itu, minimalnya itu cukup. Dia akan diam. Dia akan berani untuk membongkar aib, membongkar kejahatan-kejahatan orang-orang yang beri dana kepada dia. Kenapa? Sudah dibungkam sama rupiah Indonesia. Sampai gelembung, apa namanya, begini, saya gak kuat makan rupiahnya, gak bisa ngomong akhirnya. Akhirnya ngomong sih, tidak bisa, karena udah ditukar-tukar terus sama rupiah, rupiah Indonesia, atau sama Riyal Saudi, atau sama dari Kuwait, atau dari Amerika. Gak bisa ngomong. Akhirnya diam, soalnya. Allah minta. Dan dari itu, maka hati-hati, maafin azakumullah, dari itu semuanya. Sifat yang berikutnya, sama sifat yang berikutnya ini insya Allah, ini sarahnya kita di belakangan nanti insya Allah. Waqala wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insya Allah. Kalau engkau melihat seorang yang mendoakan kebaikan kepada para penguasa muslim, penguasa dia yang muslim, ketahuilah bahwa dia termasuk sahibu sunnah insya Allah. Ini insyaAllah tersarah pada pembahasan berikutnya. Bagaimana prinsip al-sunnati wal-jamaah dalam meskipun para penguasa. Ini bukan beberapa bab khusus oleh beliau. Allah. Qultu, saya katakan, katanya si mu'alif. Wa khulasatul qawl, ringkas kata. Iza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla sunnah aynama kanu. Wa yubghidu ahla al-bid'ah wal ahwa'i aynama halu warfihalu. Fa'alam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau melihat seorang yang mencintai ahli sunnah dimanapun dia berada, membenci ahli bid'ah wal ahwa dimanapun dia tinggal dan dimanapun dia pergi, maka tahuilah dia termasuk sahibu sunnah insyaAllah ta'ala. Ini ciri khasnya ahli sunnah wal jamaah, mencintai ulama ahli sunnah, mencintai sunnah ahli sunnah, ulama ahli sunnah, membenci bid'ah ahli bid'ah dan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Qala Abu Hatim libnih, Abu Hatim mengatakan kepada anaknya, jika ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau melihat seorang yang mencintai Imam Ahmad, ketahuilah bahwa dia termasuk sahibu sunnah. Wa an Ja'far bin Muhammad qala, sami'tu Qutaybah yaqul, karena Qutaybah bin Sa'id, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis." Kalau engkau melihat seorang yang mencintai ahlul hadis, semisal Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, dan dia menyebutkan orang-orang yang lainnya, فَإِنَّهُ عَلَى السُّنَّةِ maka dia di atas sunnah Rasulullah SAW. وَمَنْ خَالَفَ هَؤُلَى فَعَلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعُ dan para siapa yang membenci mereka semua, ketahuilah maka dia seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah. Untuk melengkapi fanatik dina azakumullah pembahasan masalah cinta mencinta ini tadi, saya akan melihat dalam kitab ini pula di halaman yang 75-76 berkaitan tentang masalah kecintaan kepada ahlu sunnah disebut dengan Islam mihnah. Judulnya ialah al-imtihanu bimahabbati ahli sunnati wa karahiyatihim. Imtihan, seseorang itu diuji, dites dengan kecintaan dia kepada ahlu sunnah atau kebencian dia kepada ahlu sunnah. Artinya apa? Kalau misalkan dia mencintai ahlu sunnah, dia sunnah. Kalau dia membenci ahlu sunnah, maka dia hijrah. Sama dengan pembahasan tadi, makanya saya satukan di sini. Maksud khusus ya ikhwan, untuk pembahasan mihnah ini ialah, kalau seseorang tadi itu terkenal dengan dakwah sunnahnya, terkenal dengan kesalafiannya, ketokohan dia dalam perkara dakwah salafiyah, ketokohan dia dalam perkara membongkar hijriyah, membongkar ashabul ahwa wal bid'ah. Orang seperti ini yang dijadikan sebagai mihnah, sebagai ujian. Kita lihat keterangan dari sini. عن ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول شريف المديني يعني علي بن عبد الله بن جعفر المديني dia mengatakan saya mendengar Abdul Rahman al-Mahdi menyatakan ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحب فاطمئن إليه ابن عون untuk orang-orang Basrah ابن عون sebagai mihnahnya sebagai ujiannya kalau engkau melihat seorang yang mencintai ابن عون Abdullah bin عون maka tenanglah kamu kepada dia. Artinya apa? biar Rasul misalnya, jangan khawatir. Wafil kufiyin, untuk orang-orang kufah, Malik bin Mihwal, wa Zaid bin Qudam. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu farju khayra. Kalau engkau melihat seseorang dari kalangan ahli kufah yang mencintai Malik bin Mihwal dan Zaid bin Qudamah pada waktu itu, farju khayra, harapkan kebaikan dia. Seorang sunni salam. Wa min ahli syam, untuk ahli syam, al-Auza'i wa Abu Ishaq al-Fazari. Wa min ahli Hijaz, Malik bin Anas. Setiap daerah itu ada mihnahnya, ya Allah. Naam. Untuk ahli syam, Imam Auza'i dan al-Fazari. Kalau kamu melihat ada seorang yang mencintai al-Imam al-Auza'i dan juga Abu Ishaq al-Fazari, maka dia sunni salam. Untuk Hijaz, Imam Malik bin Anas. Kalau kamu melihat seorang yang mencintai Imam Malik bin Anas, dia sekarang sunni salam. Itu yang namanya apa? Namanya mihnah. Namanya ujian. Dawa jalan. Qala Ibn Mahdi, Nabdurrahman Mahdi, Iza ra'aita Shamiya, Ihibbul Auza'i, Wa Aba Ishaq al-Fazari, Farju khairah. Kalau engkau melihat, ada seorang Syam, ahli Syam, yang mencintai Al-Auza'i, dan juga Aba Ishaq al-Fazari, maka dia seorang sahibu sunnah al-sunnah. Wa qala aidha, ini berulang-ulang ini. Farju khairah, yang sebenarnya kita sahibu sunnah, sama aja. وعن احمد ابن يونس المصري اليربون عن الثوري سفيان بن سعد الثوري يما mengatakan امتحنوا اهل الموصل في المعافى بعمران كم اوتي كم تيس اهل الموصل itu dengan muafat imran yani kalau kamu ingin mengetahui siapa ahli sunnah dari kalangan ahli mausil kamu tes dengan muafat jadi barang siapa yang mencintai muafat bin imran maka dia sunni salaf. Dan barang siapa yang membenci Mu'ammar bin Imran, maka dia seorang hizbi. Gampang maksudnya. Nah. Qala al-Barbahari. Al-Barbahari mengatakan wal mihnatu fil Islam bid'ah. Ngetes kalau bisa perkara yang bid'ah. Tidak boleh. Wa amal yaum fa yumtahanu bis sunnah. Adapun sekarang ini maka dites diuji dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga dengan ahli sunnah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan cara seperti yang berisikkan nanti. Wa an Ahmad bin Zuhair qaal. Dan Ahmad bin Zuhair mengatakan, Sami tu Ahmad bin Abdullah ibn Yunus yaqul. Saya mendengar Ahmad bin Abdullah bin Yunus dia mengatakan, imtahin ahli al-Mawsil bi mu'afa fi al-Imran. Fa in habbuh fa ahlu sunnah wa yabghaduh fa'amah lufid'ah. Kama yumtahan al-kufah fi Yahya. Karena dia, kamu uji, kamu tes ahlul mausil dengan mu'afah bin Imran. Kalau mereka mencintai mu'afah, maka dia ahlul sunnah. Dan kalau dia membenci mu'afah, maka dia ahlul fid'ah. Demikian pula al-kufah dites dengan yang bernama Yahya bin Sa'id al-Qattan. Itu namanya mihnah. Kecintaan seorang kepada sunnah itu merupakan ciri dia sebagai seorang sunni salafi. Dan sebaliknya, kebencian dia terhadap sunnah ciri dia sebagai seorang hizbi. Seorang hizbi. Naam. Itu ulama yang terdahulu karena kisina azakumullah. Demikian pula para ulama yang setelah mereka, generasi yang setelah mereka. Kalau kamu melihat untuk apa namanya orang-orang Hijaz di zaman sekarang ini, dan sekarang secara zaman sekarang ya. Kamu tes orang-orang Su'udiyah. Dengan para ulama Ahlussunnah Su'udiyah. Kalau mereka mencintai para masyaikh Ahlussunnah. Semacam Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Hafizahullah ta'ala. Wajafah. Syekh Abdul Muslim Abbad. Syekh Abdul Fauzan. Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Abdul Jabili. Kemudian Syekh Ahmad al-Najmi. Syekh Al-Madkhali dan para masyaikh Su'udiyah yang lainnya, maka dia termasuk sunni salafi al-sunnah wal jamaah. Dan berarti siapa yang membenci satu saja dari mereka, maka dia termasuk hizbi. Dan Su'udiyahnya. Tes, kamu tes orang Su'udiyah dengan mereka. Ada yang orang Su'udiyah di sini. Ah, siapa Syekh Rafi indakum? Bagaimana cara menurut anda? Kotor, dia itu orang yang sering bantah sana, bantah sini. Ah, tak ada istri aku. Gitu. Caranya. Nah, masalah cintakan orang, orang Madinah, atau orang apa namanya, Riyadh, atau orang Mekah, datang. Laki-laki. Man Syabul Muslim lakum. Masya Allah, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, seorang masya Allah. Man Syabul Muslim lakum. Oh masya Allah, dia seorang yang apa namanya, seorang faqih, seorang ahli hadis, alim, rabbani, kala kala. Asyik asyik asyik Ahmad Najri lakum. Masya Allah, dikira alama, asyik, kada wa kada wa kada. Ha shaba Sheikh Allah ma yusuf zaid o ma sha Allah fi yasran Sheikh alim rabbani kada tikuti. Ah, antang enak rasanya dengan jawab seperti itu. Ha shaba Sheikh Muhammad bin Hadi lakum. Ma hadha ya akhi, hadha talib ilm, hadha faqih, ini orang kecil, ini orang apa baru kemarin. Tak tengok beres ini. Ah, siapa kalau begitu Syekh Rafi indakum? Lebih khusus Syekh Rafi, ikhwan, di Saudi. Mahada, mulai dia bicara dengan Syekh Rafi Hadi. Mahada orang ini ya, sebutkan jelas. Sudah, ingin. Anda itu di kalbi kehizbiyah, pasti anda itu ada yang namanya penyimpangan. Diri-diri seorang hizbiyah, kayak anda ini. Mencintai sebagian para masyaikh yang sesuai dengan selera anda, tidak mencintai masyaikh yang lainnya dikarenakan tidak sesuai dengan perutnya anda. Ketok jadi. Ternyata. Jadi yang kemudian apa namanya tertipu dengan satu dua syekh yang dia cintai. Lah, kulluhum semuanya. Saya cinta dengan Syekh bin Fa, saya cinta dengan Syekh Nafi ini, saya cinta dengan Syekh Tore Fauzan, saya cinta dengan Syekh Abdul Hafal. Bukan semuanya. Saya mencintai para masyaikh semuanya. Mereka adalah masyaikh al-sunnah di wajana. Yang sesuai dengan perutnya dia. Yang akan tetap sinyahnya jalan dengan mencintai mereka. Karena mereka ulama kibar yang diakui oleh lawan dan kawan. Giliran para masyaikh yang sangat setau dalam apa namanya membela sunnah Rasul, sangat setau dalam membuat kesidahan, dia antipati. Ya wa'an ada haji ya haji ketok. Nah, untuk ahli Yaman, untuk orang-orang yang di Yaman, mihnahnya itu dengan Syekh Muqbil bin Hadi. Nah, kalau kamu melihat orang Yamani di Indonesia ini, banyak loh Yaman itu. Orang-orang Khawarij itu loh. Orang-orang Mualaf itu Yaman semua itu. Nah, yang cuma di Bangir-Bangir, orang-orang jamaah lahnya itu. Kebanyakan dari mereka Khawarij orang Yaman. Kamu tes mereka itu. Kalau mereka mencintai Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, maka dia Rasul Nisa lagi. Dan kalau dia membenci Syekh Muqbil bin Hadi, maka dia Rasul Nisa. Enak, gampang. Nah, gimana? Demikian pula para masyaikh al-sunnah yang lainnya. Nah, kalau kamu nanya seorang, dia gimana dengan Syekh Muqbil bin Hadi? Itu bukan Muqbil, itu adalah Mudir. Menunjukkan ini orang ini. Mikir. Anda haji ya. Bang, anda haji ya. Nah, kamu mihna lagi dengan tokoh-tokoh di ayam sana. Terus gimana dengan Umar Khatib? Syekh Tarim. Yang ditarim sana, yang di Hadramaut. Oh dia itu, masya Allah ya akhi, Habib. Dia itu Habibna, Habib kita dia itu. Oh dia itu seorang syekh, alim, rabbani. Oh begini. Aku cinta itu. Di kalangan sama Habib, ada Sufi Jabir. Syekh Sufiyah di Hadar. Dan Nabi khusus, Sufiyah yang ada di Indonesia ini, larinya ke sana. Kalau sudah Habib, orangnya kurus. Jenggotnya lumayan banyak. Dan memang dia dari keluarganya baru Syekh Abu Bakar. Jadi Syekh Abu Bakar. Nah. Jadi gampang mukhnahnya dia. Wah, kita siap tempat. Begitu. Sehingga karena di sini azakumullah untuk yang dari Indonesia ini yang mau ke Yaman. Gampang sekali negirinya. Agak tahu lah. Gampang negirinya. Kamu ke Yaman kemana? Saya ke Yaman mau ke pondoknya Abu Hasan Al-Ma'rifi Al-Misri. Ya kata hijyai Abu Hasan Al-Misri itu Muqtadi Undali Ati Munharif Bilil. Sudah digong, sudah dipukulkan palunya oleh Syekh Rabi bin Hadi. Ada Muqtadi Undal. Harinya ke Abu Hasan ya sudah. Makanya ini sama dengan dia. Dia. Dan dikira gak asal sekarang ini. Iya, yang grupnya Mujahid CS itu, Naam yang di Yogyakarta, yang di Cilacap dan yang lain-lainnya, itu membawa rombongan semuanya ke Bahasan Al-Ma'arifi. Yang dulunya itu gurunya Soleh Suaidi, gurunya Rizki, gurunya Mujahid Abu Yahya, gurunya Abdul Amin, gurunya Dipuji Protape yang di Jakarta itu, dan yang lain-lainnya. Gurunya orang. Setok. Mau ke Yaman, mau kemana kamu ke Yaman? Oh, saya mau ke Tarim, Pak. Jalur Mustafa. Ah ya, memang ada Sufiya. Ada salah Sufiya. Ada berbahas Sufi kecil, kebisaan. Nah. Mau kemana lagi? Ke Yaman mau kemana? Oh, saya ke Yaman mau kuliah. Dua kuliah. Kuliah di mana? Oh, di Jamiatul Iman. Nah, ada ikhwani, anda ikhwani. Jamiatul Iman, ada tempatnya Abdul Majid Zandani. Ikhwani, demokrati, ada rasul. Ikhwani kecil, ada Abdul Majid Zandani, ada. Ke Jamiatul Iman, ya, uwe. Ikhwani, ada. Ngir. Tak urusannya, ya. Nah, mau ke Yaman lagi, mau ke mana lagi? Oh, saya mau kuliah juga. Apa kuliah itu? Ya repot urusannya ini. Kuliah ke mana? Oh, kuliah ke hikmah, islah, ihsan, dan yang lain-lainnya. Di nama-nama yang di sana. Ya, sudah mengandalkan itu orang ikhwani ya. Dikarenakan saya yang namanya jamnya itu iman, jamnya itu islah, jamnya itu hikmah, jamnya itu ihsan. Itu semua ikhwani muslim. Nah. Allah Ta'ala. Ini gampang. Untuk yang kiamat itu gampang dirinya. Nah, terlebihnya kemana? Saya mau kiamat. Mau kemana? Saya mau ke Mujahidah. Masya Allah, Mujahidah. Itu tempatnya si Muhammad dan Luhab Al-Qadi. Yang punya kita adalah Qawli Mujib. Ala Siyasat Tauhid. Masya Allah. Di mana Mujahidahnya itu? Oh, bedahnya itu di tempatnya Mar'i ya. Mar'i ada, tinggal sihir. Sahir ada. Ustaz, jangan salah alamat. Kalau kamu ke Hudaidahnya ke tempatnya Mar'i ada. Mar'i Hudaidi. Ada rajul sahir. Bahkan dikafirkan oleh Syekh Mubin bin Hadi. Orang ini. Tukang sihir juga. Nah. Wah, itu salah alamat. Mikir. Anda ini. Sahir juga kayak dia. Nah, tahu kan? Mau ke Yaman, mau ke mana? Oh, saya mau ke Jamaatul Khair. Jemaahnya Syekh Mubin Hadi Al-Madkhali. Syekh Mubin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Wa ghafarallah. Dan di mahatnya murid-murid beliau. Ahlan wa sahla. Dan menunjukkan orang-orang ini. Seorang sunni salafi. Dengan kecintaan dia kepada kecintaan kepada sunnah dan al-sunnah. Dan kecintaan kepada para ulama ahli sunnah, kecintaan dia kepada ma'ahat ahli sunnah dia sama. Ahla wa sahla. Nah, ini setok salah sini. Fatma'in dia, kamu tenang. Apa namanya berhubungan dengan dia. Farju khairah, kamu harap kebaikan orang yang seperti ini tadi. Nah, gitu loh. Nah. Amal an, ya ikhwan. Ini secara umum, tapi amal an, tapi tafsil. Sekarang ini yang datang ke Damas macam-macam. Ya kayak dulu lagi. Ya kayak dulu lagi yang dulu yang sana tuh Masya Allah memang betul-betul murni. Yang sana itu amalan yang penting Damas. Wah, yang kena dampaknya lagi ngetrend sekarang Damas. Hah? Ini teman-teman yang ribut di sini, ribut lagi di sananya. Semuanya ke sana. Dari berbagai macam penjuru yang ada itu. Hah? Dari berbagai macam yang ada itu kesana semua. Yang itu kedamat. Yang sana ya. Ya kalau nggak diselesaikan dengan segera, ya api dalam sekam. Sana itu sekarang ini api dalam sekam. Ya saja. Nah, ini kalau sana selesaikan nanti. Nah, artinya bisa meledak suatu saat. Keributan yang ada di Indonesia ini itu bisa meledak suatu saat di Yaman nanti. Nah, sekarang ini tidak murni yang sana. Tidak hanya dari ikhwas salafiyin, mukhlisin, khullah. Tapi yang ben-ben yang masih mizak-zak begini, yang masih la ilaha ula wa la ilaha ula. Ha? Yang masih mudab-dabina baina ula wa la ula. Malbuqatih ke damah. Naam. Dengan prinsip mau baca. Allahumma ta'ala. Naam. Hadha. Ada pun yang di Indonesia ini kalau di Indonesia kemudian gampang pulang ke dirinya. Kalau kamu melihat seseorang yang mencintai salafiyun, dua salafiyin, da'a salafiyahnya, ini yang sesungguhnya, ya dia sebagai seorang sunni salafi. Oh sebaliknya, sebetulnya gampang. Itu yang namanya mihnah. Di setiap tempat, di setiap zaman. Wallahu a'lam bishawab. Next video. Dan perkara yang lainnya. Naam. Seseorang yang dikatakan tumbang dari dakwah salafiyah, kalau dia menyelisihi satu asal min usuli ahli sunnah, satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, dikatakan tumbang. Dia menyelisihi prinsip ahli sunnah dalam sikapi penguasa, penguasa muslim yang zalim sekalipun, sehingga dia terjatuh dalam lumpur khawarij, gerakan rasional tadi itu. Kita katakan dia tumbang dalam bentuk khariji. Nah, kata. Ketika dia menyelisi ahlus sunnah wal jamaah dalam bab asma wa sifat, dia menolak, mengingkari nama-nama Allah yang husna atau sifat-sifat Allah yang mulia. Kita katakan anda tumbang dari sini. Anda tercengkeram dengan pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tumbang dari sini. Dan beda antara tumbangnya anda tadi yang tercengkram oleh pemikiran Asy'ariyah dengan tumbangnya orang tadi yang tercengkram dalam pemikiran Khawarij. Sama-sama tumbang ya, tapi asbabnya berbeda. Dengar paham? Paham ini? Naam. Begitu. Wah, ada tumbangnya Pak J kita ini. Hah? Tumbangnya dia ini dikarenakan prinsip yang salah dalam sikapi penguasanya. Ini asal muasalnya. Naam. Sampai dia kemudian membuat bid'ah baru. Bid'ah Ja'fariyah. Dia kan sering bilang begitu ya. Ada bid'ah Yazidiyah, bid'ah Yusufiyah, bid'ah Nabawiyah. Ganti sekarang. Bid'ah Ja'fariyah. Ini bid'ah Ja'fariyah. Dia membagi penguasa muslim itu menjadi dua. Penguasa muslim yang zalim, penguasa muslim yang khain. Kalau penguasa muslim yang zalim, tidak boleh kita memberontak dia. Dikarenakan ayat, hadis, keterangan salafun salih yang menerangkan harus sabar dalam menyikapi penguasa yang zalim tadi. Itu kata dia. Tetapi kalau yang khain, penguasa yang mengkhianati kaum muslimin, menjual agamanya, menjual negaranya, salah ngomong. Ini bahasanya dia sendiri. Hah? Menjual bangsa ini, menjual negara ini kepada orang-orang kufar barat. Kan begitu bahasa dia ya. Ini adalah penguasa yang khain, hukumah khainah. Kalau yang begini ini boleh diberontak, kata dia. Dari mana ya Pak Ja'far? Dari mana itu kok keterangan seperti itu? Dari mana? Apa ada ayatnya yang membedakan antara hukumah zalimah dengan khainah? Apa ada hadisnya yang menerangkan membedakan antara hukumah zalimah sama khainah? Apa ada keterangan dari salafun salih yang membedakan demikian? Oh no, ya adanya ya perbedaan yang bersumber dari Pak J. Ja'far tadi itu. Naam. Tidak ada. Tidak ada bedanya yang namanya hukumah zalimah dengan hukumah khainah. Tidak ada bedanya. Yang namanya khainah, khianat. Satu bentuk dari dosa besar. Sehingga dia belum dikafirkan dengan khianat dia tadi itu. Agar Allah. Sehingga dia belum bisa diberontak. Wahai Pak Ja'far. Naam. Dan ini karena di sini Azzaikumullah yang sangat dikhawatirkan ketika itu. Al-Syikhul Abdurrahman al-Adani. Ketika kita masuk ke rumah beliau ketika itu. Membicarakan soal Pak Ja'far ini. Beliau mengatakan saya khawatir. Ja'far ini. Salah paham dalam menerangkan. Atau memahami omongannya Syekh Muqbil bin Haji. Nah, salah paham saja. Dipahami dengan pemikiran bid'ah Ja'fariyah yang baru tadi itu membedakan antara hukumah zalimah dengan hukumah khainah. Kenapa bedanya Pak Ja'far? Zalimah penguasa yang zalim itu melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan, tindakan-tindakan dosa besar, dosa kecil yang belum sampai tingkatan kekufuran. Wa demikian pula hukum khainah, zalim, khain, kezaliman, kekhianatan, kodohai, itu semuanya adalah dosa besar, belum sampai tingkatan kekufuran. Sehingga yang namanya persyaratan untuk diperbolehkan memberontak para penguasa diantaranya ialah kalau penguasa tadi itu sampai pada tingkat melakukan tindakan kekufuran yang nyata dengan tanpa ada ta'wil-ta'wil lagi. Ya kan kita bahas insyaAllah pembahasan masalah ini secara khusus. Ini Pak Sidaknya dengan bid'ah dakwahnya yang baru ini baru muncul ini. Naam. Dan kemungkinan omongan dia ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang serupa dengan dia. Naam. Para pemberontak penguasa. Jangan alasan dalilnya omongannya Pak Sidak. Mereka itu hukum khainah. Sudah seperti itu terkena persoalan besar menurut kita ini. Lebih dahsyat daripada AIDS. Lebih dahsyat daripada HIV. Iya, kalau HIV itu ya mungkin urusan dikit-dikit aja. Perkara-perkara yang sifatnya maaf. Amma ada persoalan besar yang membuat dia rela. Tapi sepertinya dia terpaksa itu. Untuk menjual prinsipnya, sehingga dia, ya, yang dulunya sedemikian kerasnya mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sedemikian kerasnya dia mensikapi tokoh-tokoh ikhwaninya dan yang lain-lainnya, loyo melempem. Sekarang ini tidak ada nyalinya, sudah kayak kerupuk yang melempem. Akhirnya apa namanya duduk bareng dengan Agin. Duduk bareng dengan Arifin Ilham Sufi Hala, kemudian duduk bareng lagi dengan siapa yang di kacarin kali orang itu Umar Sudiarto, Ikhwani Hala Ikhwan, duduk bareng lagi dengan setiap orang yang sekiranya membuat nama dia itu mencuat di depan publik, membuat nama dia itu menjadi besar, ditokohkan oleh sebuah masyarakat, senang. Akhirnya mau tidak mau dia harus cengenges, duduk di sampingnya pendeta Kristen Katolik, cengenges duduk di hadapan di sampingnya para biksu-biksu dan yang lain-lainnya, cengenges diketawai sama MH Ibnu Najib Cak Nur. Allah musta'an. Wah, ada mungkin dialog antar umat ya, antar agama. Tak lihat gambarnya di Allah langsung. Saya cuma melihat videonya, apa MBC-nya itu yang ada gambarnya di RBG itu tak lihatin selama, tapi nggak ada aman. Mana ini Pak Dir guru saya ini? dilihat aja tuh ya Allah nongso. Kelihatan ya kawan. Kalau anda perhatikan dia kelihatan di mukanya itu muka yang kelihatan orang yang betul-betul nggak serak gitu. Artinya perbuatan dia itu perbuatan yang sekiranya seakan-akan terpaksa dia buat demikian. Nah seperti dulu. Kalau dulu itu terkesan plong, dia bertindak. Terkesan, mantap bertindak. Sekarang itu kayak gimana gitu, kayak ada yang ganjil dalam hati dia itu. Walaupun dia dulu di situ. Tapi kalau kamu lihat raut mukanya, raut muka orang yang gimana gitu. Naam, jillah ya Allah, rendah. Dia akhirnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan seperti itu. Perbuatan yang sangat bebas dalam tanda petik, lebih dahsyat daripada HIV sama AIDS tadi itu. Allah Nisan. Sehingga dia sekarang, Masya Allah, dia sekarang terkenal bergabung dengan Arifin Ilham, dengan Majlis Zikir ala Sufiyahnya itu. Baru kemarin di Jakarta, tanggal 6 kemarin, Istiqlal. Nah, zikir bareng lagi dengan Arifin Ilhamnya, Allah Nisan. Nah, mahalap adanya. Wa anta ya buridaya Yazid, lain lagi urusannya. Kalau yang dijawab ini karena begini azabullah, dia punya bid'ah, yang namanya bid'ah Yazidiyah. Tak tahu tobat apa enggak dia sekarang. Walaupun ketika itu yang menerangkannya ialah Pak Jekita, tetapi hak ketika itu. Dan kalau dia sampai sekarang belum bertobat dari bid'ah Yazidiyah ini tadi, ya pos doa yang sama. Nah, di ayat jidiyah, dia menyatakan bahwasannya yang namanya tahdir itu hakul ulama semata. Adalah hak murni para ulama, sehingga yang selain para ulama tidak boleh mentahdir siapapun. Dan dikarenakan di Indonesia Raya ini tidak ada yang namanya ulama, maka tidak boleh yang namanya tahdir-tahdiran. Gitu. Tidak boleh yang mentahdir si Fulan atau si Alan. Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada ulama di Indonesia ini. Hadap bid'ah yazidiyah. Cukup dengan kita membawakan satu hadis untuk meruntuhkan bid'ah yazidiyah ini tadi. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Cukup. Barang siapa man isim syarat ya ikhwan. Hah? Itu yufidil umum ya Yazid. Katanya Anda jagoan fikih. Katanya Anda jagoan usul fikih. Hah? Yang berkaitan dengan seputar masalah fikih. Ustaz fikih yang top di Indonesia ini. Kalau enggak ngerti hadis ini, Rek. Man ra'an kumungkaran man isim syarat mengandung pengertian umum. Siapa saja? Dengan syarat ra'a minkum mungkaran, yang melihat kemungkaran di antara kalian. Diperintahkan dalam riwayat ini. Untuk merubahnya. Fali bagi rupiah sih. Dirubah dengan tangan. Kalau kamu dengan lisan. Kalau kamu dengan hatinya. Itu yang paling lemah imannya. Man di sini ya Yazid. Man. Bukan apa namanya al-alim. Alladhi ra'a mungkaran. Bukan. Tapi menggunakan kalimat man siapa saja. Masuk di situ para ulama. Masuk di situ apa namanya para duat, masuk di situ para tulabul ilm, masuk di situ para asatidah, masuk di situ yang laki-lakinya, bahkan yang perempuannya, yang tuanya, yang mudanya sekalipun. Melbuka dia dengan syarat ra'a mungkaran, dia melihat kemungkaran, dia mengilmui ini perkara yang mungkar, dia tahu ini perkara yang mungkar, maka dia boleh untuk merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau enggak dengan lesannya, kalau enggak dengan hatinya. Itu ya Yazid. Nah, sehingga yang namanya tahdir. Ini termasuk upaya ingkarul mungkar. Upaya mengingkari kemungkaran. Sehingga bukan khusus untuk para ulama saja ya Yazid. Gitu. Tetapi umum untuk siapa saja yang mengetahui kemungkaran di situ. Nah. Maunya Pak D. Yazid ini tadi. Jangan dia mengucap kemampuan melontarkan kebid'ahan bid'ah Yazidiyah di tadi. Maunya dia supaya jangan ditahzir dianya. Jangan ditahzir Abu Rizaknya. Jangan ditahzir Yusuf bin Usun Taisanya. Jangan ditahzir Ron dia tadi itu. Jangan ditahzir Muhammad Khalasnya. Jangan ditahzir Asofahnya dan yang lain-lainnya. Jangan tahzir. Dan tidak boleh tahzir. Kenapa tidak ada ulama di Indonesia ini? Allah musta'an. Nah kamu mungkin teriak-teriak ke sana kemari mentahzir Sufiya, mentahzir Jahmiyah, mentahzir Mu'tazilah, mentahzir Qadariyah, mentahzir apa namanya LJI, mentahzir Jamaatul Jihad dan juga yang lain-lainnya. Nah kamu itu siapa ya itu? Apa kamu itu seorang alim rabbani, seorang ulama besar? Ojo, kamu juga thalibul ilm. Nah, gak ada bedanya dengan yang lain-lainnya. Thalibul ilm. Apa kata dia? Naam. Allah musta'an. Hadha. Hadha iljawaz. Amma al-an. Yang namanya iljawaz pada bintin azakumullah. Itu sudah menjadi apa namanya godfather. Menjadi mbah. Menjadi mbah untuk orang-orang yang mendapatkan suntikan-suntikan dana tadi. Naam. Jadi harus menggunakan apa namanya SK rekomendasi tanda tangan dari Pak Yazid untuk mendapatkan itu semua yang macam-macam coret. Nah, gitu. Yang bikin keresahan coret. Begitu. Nah, contoh yang paling wakil ialah kejadian yang terjadi Al-Furqan, Gresik yang menimpa Abu Mas'ud Nurul Yaqin. Hah? Dua orang yang ketika itu gabung dengan Furqan. Dikarenakan dia sangat keras ketika itu dalam membantah Sofwah, menerangkan Sofwah dan kaidah Sofwah ila akhirnya Akhirnya Pak Sirofitnya disekan dari atas. Apa atasan ini? Pak Diyazi. Ditekan sama Pak Diyazi dan CS-nya, kroni-kroninya. Supaya dikeluarkan yang namanya pemasput tadi. Yang namanya nulujakin tadi. Dikarenakan dia meretahkan masyarakat. Masyarakat terhadap petik. Masyarakatnya Pak Diyazi. Allah Tuhan. Itu yakin memunculkan apa namanya bentuk hizbiyah. Dia ini tadi. Seperti itu persoalan dia yang cukup bebas dalam waktu yang kemarin. Ada yang jawab. Wah buridaknya juga sama. Wah maturka mah buridak. Dia dari Lamongan situ. Tetangga saya sungguhnya rumahnya dia itu. Ada buridak. Khamsah Sofwan ada. Ada mujahada. Dia memiliki Islamic Center Jindak. Apa? Islamic Center ICDD. Nah, ICDD. Islamic Center Jindak. Insyaallah. Namanya Jemaah Jindak. Syekh Jindak. Luar biasa. Nah, tapi tetap sama dengan apa namanya bulu-bulu ini tadi. Yang namanya Jawaat, yang namanya Nabjad, yang namanya Abilida, yang namanya yang lain-lainnya. Satu kroni potwai. Ini orang-orang dulu. Pancer-pancer tua yang dulu. Allah mudah. Nah, sehingga dia dikatakan sururi, dikatakan sururiyah. Dikarenakan dia, apa namanya, muamalah dengan sururiyah. Dan juga dengan bentuk-bentuk hadiah yang ada pada mereka di situ. Naam, setelah diterangkan tentang bagaimana sungguhnya Sofwah tidak menerima, bagaimana Muhammad Khalas Sururi tidak menerima, setelah ada menaku hasarnya kematian hujah pada mereka. Naam, ketika itu walaupun yang meninggalkan hujahnya ialah Pak Haji Ja'far yang sekarang tumbang, tapi tetap dijanakan mereka ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, dapatkan semakin parah, maka dia disolongkan demikian dengan nasul hadis al-mar'u ala bini khalilihi kalian berhadis yang menyukhalil. Naam. Naam. Ini dia. Lagi jawab. Dan juga puncak. Dan juga kroni-kroninya. Allahumusta'an. Ada pun yang di Lampung ini. Yang apa namanya. Dalam cengkeramannya Pak Diyazid. Itu mana? Yang. Saya dikatakan terbuka. Gimana? Hah? Ada di Lampung. Ada di Lampung, sempat ribut di Lampung. Nah, ini yang dicoret orang-orang yang meresahkan masyarakat di atas itu. Coret. Halal di Lampung ada, jadi di Lampung ada. Allah musta'an. Dan tabihu, jadi di dalam seperti ini. Nah. Wallahu a'lam. Ya. Allah musta'an. Itu jadi omongnya kok. Kalau kita saya baca bukunya di Al-Masail. Dia kan menulis Masail ya. Kumpulan-kumpulan karya-karya tulis dia yang sulfia sunnah dikumpulkan lagi jadi satu, sama lagi dengan yang dia tulis selama ini dimasukkan dalam kitab Al-Masail. Insya Allah ya, hebat kayak Ibn Taymiyyah punya Al-Masail, Majma'atul Ar-Rafa'il wal-Masail, kayak Ibn Taymiyyah Hanbali, Majma'atul Ar-Rafa'il wal-Masail. Insya Allah, Masail, Masail, Masail, Masail, hebat. Tamam. Dari buku Masail tadi yang saya baca, belum banyak ini. Lihat jelas. Pembahasan masalah mustalahnya dia di jilid yang ketiga atau yang keempat. Pembahasan khusus banyak dia berbicara masalah mustalah. Yang menunjukkan dia orang ini banyak baca ya. Entah ya. Tadi di ruhi katanya. Muazzanah katanya. Enggak. Tak terangkan aja apa adanya. Menunjukkan dia banyak baca. Itu jangan dihindari. Menunjukkan dia memang banyak baca. Hanya mutolaah, buku-buku mutolaah yang ada. Tamam. Sehingga apa namanya tulisan-tulisan dia tentang masalah mutolaah hadis itu punya rangkuman rangkuman dari keterangan-keterangan para ulama yang berhubungan setelah mereka merangkum istilahnya itu dengan bahasa dia sendiri sehingga terkesan dia yang membuat mustalah tadi itu. Tidak, memang dia lumayan akademinya gitu. Bukan di bawahnya marji-marjinya. Cuman untuk dikatakan sebagai ahli hadis, muhaddis, khusus dalam bab mustalah ini belum bisa. Lihat, saya katakan belum bisa. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak perkara di situ, dia muzakzak, tahu muzakzak. Dia agak goncang penanya, kelihatan goncang penanya. Dalam bab tarjihat, perkara dia harus mentarjih, khilaf di kalangan para ulama dalam bab mustalah. Goncang. Kayaknya nggak bisa, gitu loh. Biasa. Dia tarjih 1, 2, 3, dia tarjih. Tapi kelihatan dalam beberapa tempat kegoncangan dia dalam awal ketika dia mentarjih. Naam. Dia dibikin bahasa kambut gitu, perkataan ilmunya. Padahal semuanya kalau diteliti, ini menunjukkan orang ini bimbang. Apa namanya, nggak ngerti mana yang rojih, yang ini apa yang ini. Ya ini haja lah. Begini-begini lah istilahnya itu. Ini ya ini begitu. Wah, menunjukkan kebimbangan gitu. Dalam keadaan terjihad, dia semuanya menukil dari pendapat sebagian para ulama yang lainnya. Misalkan dirosikan sama Al-Hafid dalam bukunya ini. Misalkan dirosikan sama si Ahmad Syakir. Dan dia lebih banyak menukil dari Al-Hafid bin Hajar dan juga Ahmad Syakir. Di hasiah, di hasiahnya Ikhtisar al-Hadis yang bernama Ba'ith al-Hadis. Banyak dari situ dia mengambilnya. Maaf ya. Nah, saya katakan itu bukan model-model muhaddis. Itu bukan maksud seorang ahli hadis. Kalau kamu melihat bagaimana soninya Syekh Al-Albani rahimahullah, hatta dalam bab al-mustalah, kalau kamu perhatikan buku-bukunya Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang lainnya, tatkala mereka membawakan pendapat dalam bab al-mustalah, itu ilmiah. Disebutkan ar-rajih indi hada, yang rajih mustalah ini, dengan asan, 1, 2, 3, 4, 5, ilmiah. Kalau Syekh Al-Albani dan yang lainnya yang memang mereka adalah muhaddisun, ahli hadis haqqan, bukan kayak ahli hadis buatan kayak Abu Hatim Abdul Hada. Ilmiah. Dilihat bagaimana fonetnya, bagaimana apa namanya keterangan para ulama mutaqaddimin wa mutaakhirun dalam bab mustalah. Nah, sama itu sedikit dirangkum. Nah, pas pembahasan tarjih ada Ahmad Syakir pendapat demikian. Al-Hafidz mengatakan demikian, Rajih demikian, bagaimana yang dirajikan soal Hafidz bin Hajar, dan lain-lainnya. Kalau gitu itu ya gampang ya Abdul Hakim. Orang suruh belajar sebentar yang namanya Mustalah Al-Hafidz ya itu. Tinggal dia baca buku-buku tadi seperti itu, kemudian dia rangkum dengan bahasa Indonesia sendiri, kemudian dia ambil tarjihnya sama Syakir, dipasang di situ, dia tarjih apa namanya Umayyah Hafidz dipasang di situ. Tak apa bisa. Kalau cuma gitu toh, gampang kalau gitu. Mungkin nulis tangan kiri gampang, bisa. Diimlakkan juga gampang, bisa. Dengan tamat capeknya bikin masail, apa namanya kemudian digemar-gemarkan mahasis, ya gampang. Tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kamu seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang terpercaya keilmuan hadisnya, itu harus membongkar buku-buku para ulama. Wabil khusus buku-buku hadisnya mereka, wabil khusus buku-buku takhrij mereka, wabil akhas buku-buku ilal mereka. Langsung di apa namanya dilihat, yang rajin demikian, dikarenakan soninya imam demikian, terus begitu ilminya. Satu permasalahan ya Abdul Hakim, itu kalau mau dirinci dalam babul mustalah, itu bisa apa namanya bikin satu buku ya Abdul Hakim. Itu buku untuk apa namanya membuktikan secara ilmiah setiap perkataan dia. Buku. Artinya terbukti jadinya dibawakan apa namanya akwalnya mereka, bagaimana hujahnya mereka, kemudian ada argumentasinya, bagaimana dicarci dengan murajihat yang ada. Ada ini tahu masalahnya, pas rangkuman saya perhatikan. Kalau dibaca orang-orang yang masih belajar masalah, enak rasanya, masya Allah, Syekh Abdul Hakim Abdul. Tapi kalau tak baca ya males, Abdul Hakim apa-apa saja ya. lebih mending saya membaca buku-bukunya para ulama terdahulu yang aslinya daripada membaca buku ente tadi itu. Apalagi melihat model-model terjahatnya itu kayak orang kayak nggak bisa bergerak penanya begitu bimbang begitu ya mau alafu saja. Adapun masail yang lainnya kalau dibina azakumullah dari makalah-makalah yang dia tulis yang diakui orang ini banyak baca karena dia diuntungkan dengan apa namanya maktab yang besar di India. Makanya mungkin paling kecil di Indonesia ini ya di dia diuntungkan sehingga dia paling baca bahwa ini keterangan-keterangannya itu insyaallah melebar luas menunjukkan dia mutala'ah bukan orang goblok lahnya itu. Naam, bukan orang goblok. Tapi tadi itu kalau dikatakan sebagai seorang muhaddis ahli hadis Indonesia, kalau sekarang ahli hadis sejarahnya itu kayak Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya itu ya belum berhasil. Kalau cuma begitu-begitu aja yang kamu tulis, semua orang bisa menurut seperti anda itu bisa gampang. Kemudian yang namanya seorang muhaddis yang paling disoroti ialah dalam bab hadisnya. Bagaimana dia cara mengulas sebuah hadis dalam kitab masailnya itu? Nah, dia sering membawakan turuk menjadilah banyak jalannya. Di print satu. Yang riwayat Muslim wabah, Bukhari wabah, Muttafaq alaih wabah. Tapi giliran ketika diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim, walaupun riwayat itu ya Abdul Hakim, termasuk riwayat yang mutawatir dari ulama, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kamu itu seorang muhaddis, seorang ahli hadis kebir di Indonesia ini, kamu ulas di situ. Ketika pembahasan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Ahmad yang lainnya, kalau kamu mengatakan akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad, bas saya ini aja hadazil ini takrit model yang loyo hada. Kalau itu modelnya gampang, suruh anak kecil buka komputer, lihat hasilnya keluar takritnya semuanya. Kalau jauh bulan, wah bulan. Itu kabe, sambil nyantinya di sini, buka komputer iso. Nah, kalau dia begitu kok. Terkadang dia mengatakan akhrajahu Ahmad atau akhrajahu Abu Daud di sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Bas, di sini aja. Lah siapa kamu ya Abdul Hakim? Kemudian kamu dengan globalnya mengatakan isnadu sahih. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan demikian, ala wasahla mutmain, mantap kita dengan serangan Syekh Al-Albani. Isnadu sahih, belajar muhaddis haqqan. Amma anta, siapa anda itu kamu bisa mengatakan isnaduhu sahih pas dengan tambah keterangan selanjutnya. Ada hadis Abdul Hakim dengan gampang tukang becak mengatakan akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa isnaduhu sahih pas gitu. Gampang, apa yang tukang becak juga ngerti masalah seperti itu. Gampang, isnaduhu sahih. Beres. Kalau yang namanya seorang muhaddis disebutkan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud tamam min tariqi fulan ibnu fulan wa akhrajahu fulan bin fulan min tariqi fulan wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah yang lain-lainnya dari banyak jalan min turuqin dari banyak jalan dari jalan fulan bin fulan qala haddatsana fulan an fulan an sahabiyyan nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan semua sanad-sanadnya diterangkan ada isnadun sahih sanadun sahih kenapa rijaluhu kulluhum thiqat semuanya thiqah fulan adalah fulan ibnu fulan bukan asabnya bukan kunyahnya bahwa thiqah fulan ibnu fulan demikian bahwa thiqah wah kan kalau misalkan dikuatkan orang ini mudallis jangan menggunakan anak-anak diterangkan tasrif istimahnya ma'am sama Muhammad bin Ishaq mudallis wapad an'an di inda Ahmad lakil sorahatul tahsir inda Nabi Syaifat yang lain-lainnya fahadalah ilmiya ya Abdul Hakim itu caranya pembahasan tabiinya ketika dia meriwayatkan dari sahabinya apakah dia mendengar atau tidak dilihat kalau misalkan dia tafsir istana atau bertahdis hadirsi kalau misalkan dia menggunakan anak-anak dilihat kalau misalkan dia apa namanya kelihatan dikhawatirkan dengan amalkan dari dia merujuk kepada buku-buku para ulama tentang masalah sabaat jima'at dinukilkan keterangan para ulama qala abu surah qala abu hatim qala al-bukhari qala fulan fulan sami'a min fulan Atau misalkan riwayat ini dia meriwayatkan dari sahabat tadi itu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ilmiah ya Abdul Hakim. Nah kemudian isnadu sahih. Itu terang sih tak iso. Kalau kita ngomong ini. Terkadang buat dia menerangkan demikian. Sebutkan dengan tarikh fulan, wafulan, wafulan. Wa isnadu sahih. Ketika itu saya membaca satu hadis diulas sama dia dari jalan apa Ibnu Sa'id. Memang dia kesimpulannya betul. Tetapi tadi itu untuk menunjukkan dia sekali bermuhadis itu belum menunjukkan dia bukan orang piawai dalam dalam hal seperti ini. Nentari dia apa Ibnu Sa'id anjulat anjulat anjulat wa isnaduhu sahih. Dan syaratnya adalah sahih. Kemudian apa namanya meriwayatkan dari apa Ibnu Sa'id dianggapnya dari Syu'bah. Ada apa dengan apa Ibnu Sa'id itu yang sudah hati? Terangkan, diterangkan secara ilmiah. Apa Ibnu Sa'id mukhtalid orang yang fikun pada akhir zamannya, pada akhir hayatnya, sehingga dilihat siapa orang yang meriwayatkan dari dia sebelum fikunnya. Diterangkan Syu'bah, misalkan Syu'bah termasuk orang yang meriwayatkan dari dia sebelum fikunnya, maka diselamat dari kekhawatiran dia salah hafalannya. Jika dengan sebuah meriwayatkan dari dia sebelum dia ikhtilat, maka syaratnya sahih dengan seperti ini. Gitu kan? Cuman isnadu sahih tapi tidak iso. Gampang. Allah musta'an. Dan yang paling menyakitkan hati saya di situ, sakit di saya. Tatkala dia membantah Sufiyah, hadiah ya, di masa itu satu. Halaman pertama, halaman 30 atau berapa di awal-awal. Tatkala dia menerangkan tentang masalah Sufiyah, tentang masalah penyimpangan-penyimpangan Sufiyah, di situ dinukil sama dia sebagai marji' utama. Ialah kitabnya Abdul Rahman Abdul Khaliq Al-Hizbi yang bernama Al-Fikr Sufi. Bismillah. Dengan tanpa dikomentari siapa itu Abdul Rahman Abdul Khaliq dan bagaimana kitab Al-Fikr Sufi itu. Ini yang paling menyakitkan. Padahal Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Makhraj min Al-Fitnah, beliau menyatakan bahwasanya Abdul Rahman Abdul Khaliq dan kitabnya Al-Fikr Sufi la yu'tamadu alaih, tidak dipegangnya atau hakim. Anda dengan polosnya katanya muhadis rujukannya kok Al-Fikr Sufinya Abdul Rahman Abdul Khaliq nazim bidanya atau hakim. Lihat artinya para ulama terdahulu yang membahas masalah Sufi. Lihat Al-Fikr Sufi kalangan Syekh Abdul Rahman Abdul Khaliq titik. Dalam keadaan dia mengerti bahwa fitnahnya Abdul Rahman Abdul Khaliq di Indonesia ini sangat menyebar. Membuat As-Salafiyun tercerai-berai ketika itu. Dengan fitnahnya ada. Dijimkan dengan itu. Itu menunjukkan khianat ilmiah yang ada pada dia. Dan itu bukan ciri khasnya seorang muhaddits ya ikhwan. Bukan ciri khasnya muhaddits. Seorang yang namanya muhaddits haqqan. Seorang sunni salafi. Walaupun dia menukil dari bukunya orang-orang yang menyimpang, diterangkan penyimpangannya. Apalagi kalau fitnahnya besar di tempat dia. Terangkan Abdul Rahman Abdul Khaliq hadza hizbi turasi. Fitnahnya besar, telah dibantah, diterangkan kebenaran dia, penyimpangan dia oleh para masyayikh kibar, oleh Syekh Ibnu Baz, oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Rabi'ah, oleh Syekh Uthaymin. Enak orang enggak tertipu dengan tulisan Anda ya Abdul Hakim. Katanya Anda muhaddits kebir. Hah? Dipercayai omongannya Anda oleh kaum muslimin. Nah kalau Anda menukil dari Abdul Rahman Abdul Khaliq dengan tanpa ta'lil, wah berarti memang Abdul Rahman Abdul Khaliq itu benar. Buktinya apa? Dinukil sama Pak D. Hakim. Hah? Dinukil sama Pak D. Hakim. Itu buktinya dijadikan sebagai rujukan dengan tanpa dokumentasi sama Pak D. Allah Musta'an. Ini sedikit ulasan tentang masalah Pak D. Hakim. Aduh. Sehingga saya nasihat kalam daya berhakim. Tawaduk lillah. Mereka mentawaduk. Merendah diri karena Allah SWT. Man tawaduk lillah. Rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, Allah akan mengangkat hadisnya dia. Kalau misalkan kamu bisa ilmu hadis. Kamu jaga baik-baik. Kamu pelihara baik-baik ilmu kamu itu. Jangan dibangga-banggakan di hadapan orang-orang. Jangan dibanggakan di hadapan orang-orang awam. Yang misalnya. Merasa bangga dari ilmu yang ada pada Anda. Sering mengatakan kultu, saya katakan. Kultu, saya katakan. Iya, ngomong-ngomong. Kemudian Anda merasa bangga ketika Anda membahas sebuah hadis. Kemudian menemukan jalan baru yang tidak ditemukan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Seakan-akan Anda itu berusaha untuk lebih hebat daripada Syekh Al-Albani. Saya katakan, saya telah menemukan jalan baru yang belum ditemukan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, jalan pramuka. Jalan pramuka yang ada di Jakarta itu. Allah, Allah, Allah. Nah. Teman-teman harus ketahui ya, terlalu banyak para ustaz yang bisa seperti itu. Gampang. Urusan takhrij muntah itu perkara yang gampang. Naam. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Wallahu a'lam.